Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa imrarul yaddi 'ala al-jasad wal muwalat wa taqdimil yumna 'ala al-yusra min sunanil ghusl dalqul jasad liyahsula inqa'al bashar inqa'al basharati wa waballa ash-sha'ri waballa ash-sha'ri wa yata'ahhadu mawadi'al in'itafi wal iltiwa'i kal udhunaini wa udwanil batn wa udwanil batn wa udhunil batn wa kullu dhalika qabla ifadatil ma'i 'ala ra'sihi wa innama yaf'alu dhalika layakuna ab'adu 'anil israfi fil ma'i liyakuna ab'ada 'anil israfi fil ma'i wa aqraba ila thiqati bi wusulil ma'i. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qal Abu Suja rahimahullah, wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Dan di antara sunnah dalam mandi, wa imrarul yadi 'ala al-jasad, yaitu menyapukan tangan ke seluruh jasad, atau disebut juga istilah lainnya dalk, namanya dalk atau imror, yaitu menyapukan dan mengarsir tangan ke sana, ke tempat yang dituju, ke tempat yang diarsir. Wal muwalat, yaitu berurutan dari segi penertibannya. Dan kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota kanan dibandingkan dengan kiri kalau memang ada berpasangan. Qala as-sharih rahimahullah, min sunanil ghusl, di antara sunah-sunah ghusl, dalkul jasad. Apa tadi dalkul jasad apa ya? Tadi imror, yaitu menyapukan jasad, menyapu jasad. Liyahsula inqa'ul basharati wa ballu syu'ur. Pakai ini aja, liyahsula inqa'u. Ya, inqa'u. Agar terhasilkan kebersihan, pembersihan, bukan boleh. Inqa, pembersihan. Karena kalau kebersihan itu naqa. Inqa'ul basharati, yaitu pembersihan kulit. Waballu syu'ur, dan basahnya rambut. Ya, basharah itu adalah kulit, dan syu'ur itu rambut, sya'ar. Dan sya'ar itu sebenarnya adalah bagian dari basharah, ikhwan. Secara biologis, ya, bulu itu adalah kulit, ya. Kuku pun termasuk kulit, ya. Tapi karena memang bentuknya beda, maka dia dibedakan juga namanya. Bulu, rambut, dan kuku. Ini semua kulit. Kita ini semuanya kulit ini semua. Kecuali bagian-bagian berlubang seperti mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Ya. Termasuk bibir ini juga termasuk kulit. Ya. Bibir ini termasuk kulit. Begitu juga dengan puting, ya, di dada, ya. Ini juga termasuk kulit semua. Tapi kan jenisnya berbeda dia. Ya, jenisnya berbeda. Taib, waballus syu'ur, dan basahnya rambut. Taib, sya'ar itu tidak hanya untuk kepala. Ya. Ada berapa tempat gitu. Bahkan untuk kepala, untuk jenggot, untuk kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, itu semua ada nama masing-masing. Kalau misalnya rambut kepala, apa namanya? Bukan. Ra's biasanya disebutkan dalam ayat atau hadith ra's. Ra'sun. Iya. Coba apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wa msahu biru'usikum, ditakbirkan kepala. Dimutlakkan rambut ini kepala, karena memang rambut ini adalah kepala gitu loh, bagian dari kepala. Dan memang maksudnya Allah disebutkan ru'us di sini bukan sya'ar. Karena enggak semua orang punya sya'ar, ya enggak? Coba orang yang botak atau gundul pacul itu gimana kira-kira mereka bakal wudu? Ya enggak? Habis tangan, ah, enggak ada rambut nih. Dah langsung kuping lah gitu. Enggak, tetap rambut ya. Iya, dilihat sama orang-orang, gaya banget enggak punya rambut dia, nah gitu kan. Tapi wudu palanya ya, jitakin yuk gitu kan. Misalnya. Maka ditakbirkan ra's. Ya. Begitu juga ke dalam bahasa Arab, cukur rambut namanya halqur ra's. Bukan halqus sya'r, itu malah justru jarang dipakai halqus sya'r. Mata tahliqus sya'raka, itu hal yang gharib. Tapi mata tahliqur ra'sak. Dan jangan antum tafsirkan kapan kamu memotong dasmu. Ya. Das itu apa das? Kepala. Ya, kapan motong kepala gitu kan? Dipotong. Enggak, bukan itu maksudnya. Halqur ra's. Ya. Kemudian kumis syarib namanya nih. Ini bulu kumis, bulu syarib namanya. Ya. Dalam hadis disebutkan halq syarib, yaitu dipotong. Dengan atau dalam hadis disebutkan qass syarib, qass dengan miqas. Mamikos tau mikos. Iya. Bukan mikos, bukan artinya mie-nya anak-anak kos-kosan. Bukan. Ya itu memang banyak memang di kos-kosan mie ya. Tapi mikos. Gunting. Kemudian ini namanya anfaqah. Bulu ini, rambut ini namanya anfaqah. Ini boleh dicukur. Ya. Kalau misalnya ini lihyah. Di sini ini lihyah. Ini lihyah dari sini. Jenggot. Ya begitu. Ya. Ini juga ada lagi, ya, ada lupa namanya, hajib, ahsan, bulu mata ada lagi, sya'rul ain, Ustaz. Itu, nah itu bahasanya temannya Gus Miftah mungkin itu, ya, ini apa namanya, dimutlakannya apa namanya, ibt ini namanya. Ya, ibt itu ketiak dan juga bulunya juga disebut ibt. Makanya dalam hadis disebut natful ibt. Natf itu artinya cabut, tek gitu. Nah, baik dengan alat atau dengan tangan langsung. Tapi jangan pakai gigi. Cuk gitu jangan, itu enggak bisa. Ya, itu enggak ada contohnya. Kalau misalnya ini rambut kemaluan, anah namanya. Anah. Ya, itu anah. Baik, saya mana tadi, ikhwan? Wabal syu'waya ta'ahadu mawadi alin ti'itafi. Antum mana bukunya, Syekh? Kok gak dibuka? Semoga Allah beri antum hidayah. Kok gak dibuka? Masya Allah rahmat Waya ta'ahadu mawadi alin ti'itafi waliltiwa'i kal'udhunaini wa wudhunil batni. Dan hendaklah dia ya ta'ahad. Ta'ahad artinya apa ya, kawan? Memperhatikan. Makanya kata Rasulullah SAW, ta'ahadu bil Qur'an. Ta'ahadu bil Qur'an artinya perhatikanlah Al-Qur'an. Halaman ini, halaman 40. Halaman 40. Enggak deh, halaman 41 paling bawah. Ya. Ya, ta'ahadu, ya ta'ahadu memperhatikan mawadhi al-inti'taf, yaitu tempat-tempat in'itaf, yaitu tempat-tempat in'itaf lipatan dan juga walil-tiwa, bagian-bagian yang tersembunyi, ya. Biasanya nih terutama orang-orang yang gemuk. Tapi kita kadang-kadang ada lipatan-lipatan dan tempat seperti kal-udhunain. Apa uzun? Telinga, ya kan? Telinga kadang ada lipatan gitu ya. Ya atau yang tersembunyi dalamnya nih ya. Itu diperhatikan. Dan juga di sini wa ghudunil batn dan juga lipatan perut. Kalau di sini anak pikir enggak ada yang punya lipatan perut insyaallah. Ada sih anak kalau duduk gini kadang-kadang ya. ada lipatan perut. Tapi yang gemuk-gemuk itu diri atau duduk, perutnya berlipat-lipat itu. Iya. Ih, kayak kue nastar. Hah? Eh, kayak kue lapis kayak gitu-gitu. Kalau lebaran kan ada tuh kayak kue gitu. Tuk. Iya. Iya. Gitu. Roke roti sobek benar ya. Dibagi 3 bagian. Ada yang coklat, ada yang srikaya gitu kan ya. Iya. Cuman ini bagiannya ini isinya ucus ya, bukan ini. Ya, seperti itu. Dia jadi ghudunil batn, yaitu apa? Lipatan perut. Nah, kalau misalnya orang gemuk ya, gendut itu ketika mandi junub itu memang yang repot. Antum pernah lihat dia yang gemuk sekali gitu sampai bentuknya kayak guci ya gitu, masya Allah, itu kasihan kalau mandi junub. Antum bayangkan, tapi jangan antum ngomong mandi tentang ini, repot soalnya. Mandi junub gimana coba? Kadang nggak bisa mandi sendiri, harus dimandiin sama istrinya ya, karena dan harus diimror kan, dia berlipat gini kan, itu lipat, dan di sini ada semacam ruangan yang mungkin pas di belek mungkin isinya ya kecoa dan apa kutu bangsat gitu, banyak kutu bangsat ya pada bersembunyi. Bisa aja mungkin apa kutu-kutu di situ, itu harus di apa, di imror air minimal. Dan kalau mungkin di situ ada kotoran-kotoran yang wasikh atau najis, itu malah wajib untuk dihilangkan. Makanya kalau antum bisa enggak kegemukan, jangan deh, jangan kegemukan. Jadilah lincah kayak masa bujang ya. Tapi nanti kalau udah nikah, insya Allah enggak selincah masa bujang sih kayaknya. Bujang bisa kemana-mana gitu. Tapi nanti udah nikah ada keterikatan, ada ini, ada itu, agak beda nanti. Antum rasain nanti. Makanya nikah cepat-cepat insya Allah ya, insya Allah nanti. Tapi lu jangan nikah dulu nanti, 3 tahun lagi ya. Kerja dulu amanah ya. Iya. Wa kullu dhalika qabla ifadatil ma'i 'ala ra'sihi. Usahakan semua itu memperhatikan hal-hal tersebut sebelum apa? Sebelum menuangkan air ke kepala. Kenapa? Wa inna ma yaf'alu dhalika liyakuna ab'ada 'anil israfi fil ma'i wa aqraba ila thiqati bi ghusulil ma'. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari sikap israf. Apa bedanya israf dengan tabdzir, ikhwan? Hah? Israf itu dalam ketaatan, tabdzir dalam hal yang mubah atau yang makruh atau lainnya, itu tabdzir. Tapi israf biasanya dalam ketaatan. Masjid terlalu mewah misalnya, keterlaluan mewahnya, itu israf. Tapi kalau misalnya rumah terlalu mewah, itu tabdzir. Ya kan? Jadi kalau dalam ketaatan itu berlebihan, itu israf. Ya? Begitu. Ya. Dan di sini dari sikap berlebihan dalam menggunakan, dan agar lebih meyakinkan bahwa air telah sampai ke kulit, ya. Jadi dia harus memperhatikan lipatan-lipatan tersebut. Taib, Iqra. Wa min sunanil ghusl al-muwalat wa taqdimul yumna 'ala al-yusra li'annahu 'ibadah. فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء. طيب. ومن قال المؤلف قال الشارح رحمه الله ومن سنة الغسل di antara sunnah mandi adalah berkesinambungan, yaitu berurutan. Ya. وتقديم اليمنى على اليسرى. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan daripada kiri. Kenapa? لأنه ibadah. Karena mandi adalah ibadah. Kenapa beliau menta'lil dan memberikan sebab, yaitu itu adalah ibadah, untuk taqdimul yumna 'ala al-yusra? Karena Rasulullah SAW dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tarajjulihi wa tana'ulihi, ya, dan segala hal-hal yang baik. Rasulullah menyukai tayammun. Apa tayammun? Mendahulukan dengan yang kanan, ya. Jadi dalam ibadah itu utamakan yang kanan dulu. Sampai soft sholat itu utamakan kanan. Tapi jangan terlalu domplang, jangan terlalu ini. Sini kanan, sini kosong. Ya, itu berlebihan. Ya, distandarkan aja. Taib, istamir. Wa min sunanil ghusl istishabun niyyati ila akhiril ghusl wal bida'atu bi'a'udhu والبداءه باعضاء الوضوء ثم بالراس ثم بالراس ثم شقه الايمن ثم ثم الايسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء فان اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاث مرات ويدلك في كل مره. طيب di sini ikhwan nanti ada sedikit koreksi. Wa min sunanil ghusl istishabun niyyati ila akhiril ghusl, yaitu berurutan di sini menyertakan istishab, maknanya menyertakan. Maka sahabat itu selalu berserta dengan orang, dengan sahabatnya. Istishab ya, menyertakan niat ila akhiril ghusl, sampai selesai mandi. Menyertakan niat berarti selalu ada pada pada hatinya niatan ghusl, niatan mandi sampai akhir. Wal bada'atu bi a'dha'il wudu, dan memulai dengan anggota-anggota wudu tersebut. Kemudian dengan ras, kepala, ya, maksudnya kepala apa ikhwan maksudnya? Hah? Iya, rambut kepala ya. Tapi ini bukan maksudnya a'dha'il wudu, beda lagi. A'dha'il wudu kan dia wudu ya, kepala, tapi bisa juga maksudnya kepala di sini kemudian setelah kepala dia apa namanya mencuci, membasuh betul-betul sampai basah rohnya, sampai apa namanya kulitnya gitu. Tsumma, nah di sini tsumma bisaqqihil aiman, tambahkan huruf ba, bisaqqihil aiman tsummal aisar, tsumma bisaqqihil aiman tsummal aisar. Kemudian dia mengairi bagian kanannya. Apa bagian kanan kira-kira ya kawan? Antum biasanya mandi junub itu diri apa duduk? Boleh diri boleh duduk, tapi antum biasanya gimana ya kawan? Atau belum pernah junub? Berdiri dengan shower atau dengan gayung? Gus Miftah nggak perlu jawab, anda tahu kan tentang gayung? Ya, antum mereaksi sama Alwi gayung, ya, dengan pernak-pernik kelelawar, gitu nih. Ya. Nah, itu kalau misalnya antum duduk, maka kan enak ini. Ya. Kalau untuk rambut kan udah tadi banyak dibasuh ya. Sekarang bagian kanan. Kena bagian leher kanan sini. Ya. Kalau memang antum mau begitu ya. Kemudian kiri. Kalau memang mau begitu caranya, itu sunahnya begitu, diawali dari kanan kemudian kiri ya. Kemudian wa yakunu ghuslu jami'il badani thalathan. Kalau wudu ya semua tubuh antum arsirkan tiga kali, yaitu maksudnya apa? Digayungi satu, ya, boleh antum dalk namanya dalk, ya. Kemudian dua dalk. Fa in ightasala fi nahrin wa nahwihi in ghamasa thalatha marrat. Kalau misalnya dia mandi di sungai atau semisal itulah sumur misalnya. Tapi kalau bisa jangan di sumur, nanti takutnya enggak balik-balik. Naiknya susah soalnya, ya. In ghamasa thalatha marrat, dia nyemplungin tiga kali kalau di sungai. Ya, enak gak mandi junub di sungai, Ikhwan? Ya, sungai jangan sungai Jakarta. Atau di swimming pool. Mandi junub di swimming pool. Iya. Dan antum tulis sebelumnya. Mau mandi junub nih, bro, guys. Guys, kita mandi junub dulu, guys. Ya kan? Ayo, guys. Seru nih guys. Ya. Ya. Tiga kali dia nyemplung. Apa arti tiga kali nyemplung? Ngerti enggak tiga kali? Berarti bukan ini kan, ini misalnya permukaan air. Ini air nih. Antum masuk. Bluk. Satu. Dua. Tiga gitu? Enggak. Satu, keluar dulu. Dua, keluar dulu. Tiga, keluar. Itu kalau mau ya tiga kali. Tapi sebenarnya satu aja cukup. Asal udah diniatkan sebelum nyemplung. Niat mandi junub. Pluk, masuk. Nah, itu biasanya kalau nyemplung itu antum gak perlu mendalek. Itu insya Allah sudah kena semua dengan airnya gak? Ya kan? Baik telanjang atau dengan pakaian. Insya Allah kena semua dengan air. Ya. Tapi kalau memang antum mau, wayudal wayadluku fi kulli marrah. Dan dia mengusap, menyapu bagian tubuhnya di setiap kali cemplungan. Kalau mau, ya, kalau sekali sudah cukup sebenarnya. Ya. Taib. Istamir. Wa yustahabbu alla yanqusu ma'al ghusli an sha'in wal wudu'u an mad wal mad radl wa thuluth bil Baghdadi hadha 'ala al madhhab wa qil radlani والصاع أربعة أمداد ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع. Yaitu dianjurkan tidak kurang air untuk mandi tidak kurang dari satu sha'. Satu sha' itu kalau sekarang kira-kira 3¼ kilogram. 3¼ kilogram itu kira-kira. Ya. Berapa kira-kira? 3¼. 3¼. Tapi kalau digayungin pakai gayung berapa ya, Kwan? Gayung normal, gayung standar. Itu gayung udah 1 kilo capek enggak tuh? Dikira-kirain aja. Itu 1 kilo enggak tuh? Hah? Belum nyampe ya? Ah. Coba antum periksa di kantor JNE atau di apa gitu. Ya. Ya. 3¼ kilo. Coba. Kira-kira berapa diameternya, Kwan? Berapa gede baskomnya kira-kira? Ah, anggaplah segini kali ya. Ya, anggaplah seember lah, seember kecil ya. Ya, seember kecil yang seginian ya, segituan lah kira-kira ya. Dianjurkan tidak kurang dari itu. Lihat di sini dikatakan dianjurkan tidak kurang dari itu. Berarti kalaupun kurang, selama semuanya kena badannya nggak masalah. Karena ibrahnya bukan di ini, ibrahnya adalah dikena enggak semua dari aliran air tersebut. Adapun wudu satu mud minimal. Satu mud tuh sampai enggak satu aqua kecil tuh. Ya. Tapi mudnya orang zaman ketika itu ya. Ya. Satu aqua kecil kurang. Ya, untuk wudu. Ya. Untuk wudu satu mud. Iya kan ya? Segitu ya? Pernah enggak antum nyoba pakai itu? Tapi menurut antum, mana yang lebih irit? Wudu pakai gayung atau wudu pakai pancuran air keran atau semisal itu? Gayung, lebih irit gayung. Mungkin itu karena antum enggak keran mungkin. Tergantung kerannya seberapa. Gitu. Ya. Nyebar nyerang gitu terus habis itu antum gini-gini doang. Kan biasa gitu tuh orang-orang tuh. Om-om tuh biasa kayak gitu tuh. Gini ya. Omnya kaki gini-gini doang gitu. Ya kayak lagi gocek-gocek apa gitu kan. Itu paling enak kalau ngeliat orang kayak gitu tuh paling enak tuh disenggol dikit selengkatin tuh. Ya. Jatuh kemudian masuk selokan ke air mustakmal jadinya. Wudu semua yang itu apa banyak gitu kayak orang norak kayak orang-orang yang mau nyuci mobil itu ya. Nah kalau misalnya kecil, anda biasanya wudu kecil sekali tetesannya. Tapi itu ternyata pas anda perhatikan, walaupun kecil dia cuman kecil gini doang. Pas dia kesini dia ngalir. Ya itu udah cukup sebenarnya. Makanya kalau pakai aqua tuh bisa aja sebenarnya nggak masalah. Ya cukup itu insya Allah. Asal jangan nuanginya jangan sekali ser gitu jangan sekali kecil. Ya. Gitu kan? Kan ini ngalir-ngalir ya, itu kan tetesan-tetesan yang seperti pernah Anda sebut. Di sini apa di mana ya? Takotur. Di torik ya. Takotur yaitu sisi apa? Takotur tuh netes-netes embun gitu. Ya. Seperti itu. Wa yustahabbu an la yaghtasila fil ma'ir raqid. Dianjurkan agar tidak mandi di air tergenang. Ya. Wa an yaqul dianjurkan agar tidak mandi di air tergenang. Wa an yaqula ba'dal faragh setelahnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dikiaskan dengan apa? dengan wudu. Dikiaskan dengan wudu. Dan memang karena di dalam mandi junubnya itu dia ada wudu juga di awal-awal, walaupun tidak wudu sempurna seperti wudu salat, tetapi seperti wudu salat. Itulah. Taib, sedikit lagi. Fara' al-ghuslu bihadratin nasi makshuful awrah. Yahrumu 'ala syakhsi an yaghtasila bihadratin nasi makshuful awrah wa yu'azzaru 'ala dhalika ta'ziran yaliqu bihalihi wa yahrumu 'ala al-hadirina iqraruhu 'ala dhalik wa yajibu 'alayhim al-inkaru 'alayhi fa in sakatu athamu wa 'uzziru wa yajuzu dhalika fil khalwah والستر أفضل لأن الله أحق أن يستحيا منه ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم. Fara al-ghuslu di sini sebaiknya memang dengan takbir hukmu man ightasala bihadratin nasi makshufal aurah. Hukum orang yang mandi dengan hadirnya orang-orang dan tersingkap auratnya. Yahrumu 'ala syakhsi an yaghtasila bihadratin nasi makshufal aurah. Haram atas orang manusia mandi dengan hadirnya orang-orang dalam keadaan makshufal aurah, yaitu auratnya tersingkap. Wa yu'azzaru 'ala dhalika ta'zirun yaliqu bihalihi, dan diberikan ta'zir. Ya, ta'zir itu artinya hukuman yang ditentukan oleh manusia. Ya, dia bukan hukuman yang ditentukan oleh syariat. Jadi hukuman itu bahasa Arabnya iqab. Iqab itu ada iqab berupa had, ada iqab berupa ta'zir. Ya, ketika ada had maka enggak boleh pakai ta'zir. Hukum had ada apa? Hukum yang Allah tentukan seberapa kadarnya. Seperti zina, kalau enggak dijald, kalau enggak dirajam, ya, dilemparin batu atau dijald, dicambuk. Itu hukum had namanya. Maling, potong tangan, hukum had. Tetapi kalau ta'zir itu hukuman yang sifatnya ditentukan oleh manusia, ya, apa namanya? Ya, ditentukan oleh manusia. Misalnya antum terlambat, ya, datang. Kemudian anda berikan ta'zir. Yang terlambat datang, tafadhol antum berdiri sampai akhir kajian. Bahkan selesai kajian belum boleh pulang sampai zuhur misalnya. Baru ini ta'zir namanya. Enggak ada dalam nas syar'i, ya, tapi ini pilihan dari kita. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu dihukum, ya. Wa yahrumu 'alal hadirina iqraruhu 'ala dzalik, dan haram atas orang hadir untuk mengikrarkannya, itu mereka apa namanya? Membiarkannya gitu. Ya enggak apa-apalah gitu ya. Mendiamkannya gitu, mengikrar. Biasanya di swimming pool kayak gitu. Dulu waktu kami waktu di pesantren dulu. Tapi anda enggak pernah ikut ya. Kalau Jumat itu kan pesantren kan libur kita. Maka Jumat pagi itu biasanya banyak yang ke swimming pool di kaki gunung, ya. Itu orang-orang Nasrani kan banyak di kaki gunung itu. Makanya itu termasuk banyak daerah misionaris. Ketika tahu banyak orang-orang pesantren di situ, tiba-tibanya mulai ada sepasang laki perempuan yang suka mandi bareng di situ, sehingga santri-santri itu jadi ngeliatin, ya. Tapi mau gimana lagi ya, masih santri jadi pada gak berani mau memarahi orang-orang seperti itu. Tapi ala kulli hal itu haram untuk diekorkan, dan pihak dari pihak pemilik ownernya atau pihak pegawai swimming poolnya itu, mereka berdosa jika memasukkan orang-orang dan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau misalnya laki-laki pun, jangan pakai celana pendek tok. Ya, celana pendek ya, gak pakai daleman. Ya. pusar kelihatan dan bulunya banyak ya. Itu orang itu enggak boleh antar mereka saling ngelihat, itu enggak boleh pahanya dan seterusnya, jangan. Ya. Wajib alaihim al-inkaru alaihi. Wajib untuk ingkar. Nah, sekarang kalau kita mau ingkari gimana, bisa enggak kira-kira? Di swimming pool misalnya. Bisa enggak? Ya akhi taqillah. Ngaji, Mas. Ya ditanya gitu, dikira ngaji kita. Ya. Itu hati-hati itu aurat ya akhi. Digituin. Orang umum digituin. Udahlah enggak usah ceramah, kata dia. Ini kan bukan masjid. Ini swimming pool. Kolam renang. Enggak usah lakum dinukum waladin, mulai mereka kayak gitu kan. Fa in sakatu athimu wa uziru. Kalau mereka semua diam, maka mereka berdosa dan harus diberi hukuman. Wa yajuzu dzalika fil khalwah. Boleh dia membuka aurat ketika sendiri. Ya. Di kamar mandi gitu ya, Rahmat ya. Di kamar mandi sendiri buka aurat. Boleh. Ya untuk mandi maksudnya, bukan buka aurat buka aja gitu terus diam gitu. Bukan gitu. Wa sitru afdal. Tapi yang lebih afdol dia menutupi. Tapi ya enggak biasa ya kita. Coba mandi pakai baju. Ya. Mandi pakai baju. Habis bangun tidur mandi pakai baju tidur tadi. Dah alhamdulillah selesai. Andukan masih pakai baju yang basah. Kaosnya. Habis itu pakai baju koko. Sholat. Ya. Gemeter masuk angin besok-besok. Kenapa rupar basah habis itu. Ya. Karena Allah ahqqa an yustahya min, karena Allah taala berhak untuk kita malu dengannya. Tetapi itu apa? Kalau bermadharat enggak boleh. Kalau bermadharat enggak boleh. Wala yajibu ghuslu dakhilal ain. Dakhilal ain tidak wajib untuk mengghasl. Ghasl itu apa? Membasuh bagian dalam mata. Ya. Ibnu Umar itu berpendapat mata itu dalamannya itu harus kena air. Makanya usia sekian itu Ibnu Umar itu matanya itu bermasalah. Ya. Memang kadang Ibnu Umar ini agak sedikit mutasyaddid dalam beberapa masalah fikih dia. Karena saking pengen ikut Nabi SAW. Taib, wala yustahab, dan tidak dianjurkan pula masukkan air ke mata. Jadi kira ini mata digosok-gosok masukin air. Ya. Ya gitu. Enggak dianjurkan. Nah kemudian kama la yustahabbu tajdidu al-ghusli ala rajih. Tidak dianjurkan untuk mandi lagi. Setelah antum mandi lagi gitu. Enggak dianjurkan. Bi khilafi tajdidil wudu wallahu alam. Beda dengan tajdid al-wudu, memperbaharui wudu, maka itu dianjurkan kalau memang antum butuh ya. Tapi kalau mandi kan, kalau mandi terus habis air. Mandi terus gitu kan. Apalagi kalau misalnya kos-kosannya terbatas airnya, ya airnya habis terus gitu, nyoka ini malah bisa menjadi makruh karena merugikan. Ada soal, Ikhwan? Gak ada. Ah, Pak RT, fadhal. Ah, Masya Allah, isal. Coba apa pertanyaannya? Tanya tuh. Irfa sautak. Di deketin mulut nggak apa-apa, atau ditempelin ke bibir aja nggak apa-apa, itu dikunyah sama dikunyah. Cepat, mau zuhur ini bentar lagi. Ya, waktu itu kan Ana sempat baca dari Kitab Akhyar masalah apa, kalau basmalah kan termasuk rukun, kondik di basmalah termasuk rukun kalau di karena dia mencakup di Al-Fatihah ya. Dan disampaikan bahwa Al-Basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Iya, terus? Nah, cuman di sini pensyarah juga enggak menjelaskan apakah basmalah dijaharkan ataupun disirkan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah hal ini mengindikasikan bahwa pensyarah menganggap bahwa basmalah dijaharkan karena menganggap basmalah itu masuk dari ayat Al-Fatihah atau gimana, Ustaz? Ya. Permasalahan basmalah ketika jadi imam di sholat jahriyah, apakah dijaharkan atau disirkan, itu memang pada asalnya kembali ke hakikat apakah basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan, itu dia dulu. Makanya para ulama yang mengatakan basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah, maka sebagian mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk Al-Fatihah, itu ada dua golongan. Ada yang mengatakan itu bukan ayat, ada yang mengatakan itu ayat, tapi itu adalah ayat di setiap sebelum surat kecuali Al-Taubah. Faham enggak? Pendapat yang kedua ini yaitu yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Fatihah, itu kan ada dua pendapat lagi. Yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini bukanlah ayat, ya, dan ada yang mengatakan bahwa saya ini ayat, namun ayat independen, ayat mustaqil lah, yang berdiri sendiri di setiap awal surat kecuali Taubah. Maka yang berpendapat seperti ini biasanya apa? Tidak menjaharkan bismillah. Faham di sini? Yang biasa menjaharkan bismillah adalah yang menganggap bahwa saya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi itu enggak semua ulama, maksudnya ulama-ulama yang mengatakan semua apa bismillahirrahmanirrahim itu awal Al-Fatihah, itu enggak semua ulama mereka menjaharkan, karena ada riwayat lain dari sahabat bahwa saya Rasulullah SAW tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Faham enggak ikhwan fillah maksudnya? Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama dari Al-Fatihah. Dan antum melihat mushaf-mushaf itu kan kayak gitu, mushaf-mushaf. Ayat pertama Al-Fatihah. Karena kalau misalnya ayat pertamanya alhamdulillahirabbilalamin, maka ayat ketujuhnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ayat ketujuhnya. Jadi terpotong di situ. Taib. Anggaplah kita anggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Taib, gitu ya. Nah, sebagian ini yang berpendapat seperti ini menjadi dua kubu untuk masalah salat jahr. Ada yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Karena apa? Berdasarkan apa? Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Makanya sama dong hukumnya dengan alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ya kan? Taib. Kemudian ulama kedua dari mazhab yang sama ini mengatakan, ya, dia memang bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Fatihah. Tapi kita lihat dulu contohnya di Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Faham enggak ikhwan? Maka yang satu dari segi ilmiah, yang satu dari segi ittiba', gitu loh. Ya. Adapun yang pendapat kedua tadi itu jelas, karena mereka berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat Al-Fatihah, maka ya enggak perlu kita jaharkan. Ngerti enggak? Ya. Benar ngerti antum? Yakin? Anda suruh ulang loh. Ngerti Yusuf Miftah? Nanti ngerti. Pak RT ngerti gak Pak RT? Ngerti? Feryansa? Rifki ngerti? Ikin? Hah? Oh kelas. Rafi ngerti Rafi? Salahuddin Al-Ghifari? Afiq? Rahmat? Udah semuanya? Ya udah gitu. Seperti itu. Simpulnya seperti itu. Nah, apakah penulis Kifayatul Akhyar condong kemana? Wallahu alam, biasanya Syafi'iyah condong ke jahr. Iya, Syafi'iyah biasanya condong ke jahr. Makanya beliau mendiamkan mungkin karena udah maklum bagi beliau, karena dianggap ayat Al-Fatihah dan otomatis sudah maklum bahwasanya itu dijaharkan. Tapi kalau misalnya kita mau lebih ke sisi ittiba', mungkin wallahu alam Nabi SAW tidak menjaharkan. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir memang disebutkan riwayat Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim secara terang-terangan di salat jahriyah. Alhamdulillah ini masalah khilafiyah. Ya, ini masalah khilaf. Bukan kita berdalil dengan khilafiyah, tetapi kita berhati-hati ketika mengingkari sesuatu yang memang itu masing-masing ada kaidahnya. Begitu. Oke? Ada lagi cukup? Baik, cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.